ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Masih walpor ya. Wafaitun nafli. Gadgarana lakin lam nashra. Sudah dibaca tapi belum dijelaskan kan. Iya walpor belum. Sudah dijelaskan belum? وفائت النفس المؤقت دبي بداه لا فائدة السببية والفور والترتيب بلم جلس كان بلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال والفور والترتيب فيما فات أولى لمن لم يحتش الفوات وجاز تأخير مقدم أدى ولم يجز لما يؤخر ابتداء. Jadi kita akan bahas tentang cara menggodok atau menjamak atau melaksanakan salat-salat yang dijamak takdim atau jamak takhir. Begitu pula kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara melaksanakan godoan daripada salat-salat yang telah lewat atau keluar waktunya. Di sini disebutkan wal fauru dan cepat-cepat melaksanakan godok, wat tertibu dan juga tertib di dalam melaksanakan sholat sesuai dengan tertib semula, fi mafata terhadap sholat-sholat yang terlewatkan kepada kita sampai keluar dari waktunya, aula itu lebih baik, lebih utama. Liman lam yahtashil fawata, bagi mereka yang tidak takut sampai keluar waktu dari sholat tersebut. Gal, jadi misalnya kita ketiduran sampai tidak sholat duhur dan asar, dan tibalah ketika kita bangun dari tidur sudah masuk waktu asar, maka apakah kita itu sholat sahibatul waqt dulu, yaitu sholat asar, atau sholat duhur dulu? Nah, ini akan kita bahas. Di sini katanya, cepat-cepat menggodok sholat yang kita tinggalkan dengan uzur, itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kita meninggalkannya bukan dengan uzur, maka hukumnya wajib. Jadi gak boleh diakhirkan. Misalnya seperti ketika kalian di masa jahiliyah dulu. Kadang-kadang sholatnya kan bolong-bolong. Nah, gimana hukumnya? Apakah wajib digodok? Tetap wajib digodok. Karena itu adalah sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban itu tidak akan gugur kecuali harus dilaksanakan. Nah, kalau sudah dilaksanakan tapi tidak sesuai dengan tuntutannya sehingga dia tidak mendapatkan pahala, tidak jadi masalah, mungkin tidak ada pahalanya, tapi tuntutan melaksanakan kewajiban itu sudah beres, selesai sudah, tidak ada tuntutan lagi. Cuma dia rugi karena dia melaksanakan sholat tanpa ada pahalanya. Nah, jadi sholat-sholat yang kalian tinggalkan di masa jahiliyah dulu itu tetap wajib digodok. Bahkan cara menggodoknya itu harus dengan cara fauran. Apa artinya fauran? Artinya fauran di sini harus cepat-cepat. Tidak boleh ditunda. Tidak boleh dia melaksanakan sholat sunnah. Tidak boleh. Kalau dia punya godoan, tidak boleh sholat sunnah. Tidak boleh dia berleha-leha melakukan aktivitas-aktivitas yang bukan darurat. Tidak boleh. Harus semua energinya, semua waktunya digunakan hanya untuk menggodok dan menggodok dan menggodok sampai habis. Itulah yang muktamad. Itulah pendapat yang paling kuat. Akan tetapi, ada sebagian ulama yang berpendapat lebih longgar. Dan itu dikuatkan oleh pendapatnya Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad, Sahibur Ratib. Di mana beliau katakan, jika ada seseorang yang ketinggalan atau meninggalkan sholat pada waktu-waktu yang lampau, kemudian dia sekarang sudah menyesal dan ingin menggodoknya. Gimana cara menggodoknya? Katanya, lebih baik dia cepat-cepat menggodoknya sampai habis. Tapi kalau dia tidak mampu, dan justru dengan cara seperti itu bisa menjadikan dirinya itu bosan nantinya, dan bahkan akhirnya dia itu meninggalkan sama sekali, maka tidak apa-apa dengan mengikuti pendapat yang kedua itu. Apakah pendapat yang kedua itu? Pendapat yang kedua itu adalah dia harus bertobat dulu. Karena itu adalah dosa, harus bertobat. Yang kedua, dia harus berjanji untuk menggodok sholat-sholatnya tersebut. Dengan cara tanyakan kepada dirinya, berapakah dia mampu untuk melaksanakan godok sholat setelah sholat adanya? Setelah diketahui tentunya berapa godoannya itu, kira-kira berapa tahun gitu. Diperkirakan gitu ya. Jadi kalau kita itu tidak tahu berapa kira-kira Ustaz, diperkirakan dengan yang tidak mungkin. Lalu kita putuskan dengan jumlah tersebut. Sama seperti cara membebaskan hutang. Membebaskan hutang dengan jumlah yang tidak diketahui itu hukumnya tidak sah. Pembebasannya tidak sah. Jadi tetap wajib dibayar gitu. Terus caranya bagaimana supaya pembebasannya itu sah? Caranya adalah menghitung, menyebutkan jumlah yang tidak mungkin sampai ke batas itu. Lalu kemudian dibebaskan. Misalnya apa? Kalian punya hutang kepada Ustaz. Kalian lupa berapa hutangnya kepada Ustaz. Maka Ustaz katakan kepada kalian, berapa kira-kira utangnya nanti kepada Ustaz? Enggak tahu, Ustaz lupa. Kira-kira 1 juta? Kayaknya lebih deh. 2 juta? Enggak tahu kalau 2 juta. Mungkin iya, mungkin lebih. Ya sudah. Kalau 3 juta gimana? Oke, kayaknya enggak mungkin Ustaz 3 juta. Jadi di bawah itu ya sudah, ana anggap utang kamu 3 juta dan ana bebaskan utang kamu dari yang 3 juta itu. Baru sah. Nah, begitu pula kalau punya hutang, sholat, caranya seperti itu. Saya kan gak tahu berapa kewajiban sholat godok saya Karena pada waktu sholat-sholat yang saya tinggalkan pada masa-masa jahiliyah itu saya tidak tahu benar, enggak terhitung gitu. Nah, gimana hukumnya? Diperkirakan dengan yang tidak mungkin. Misalnya apa? Kamu ingat-ingat waktu haid itu umur berapa? Kelas berapa? Berarti kan kewajiban sholat mengikuti apa? Datangnya pertama kali haid. Nah, pertama kali haid berarti balik kan? Kalau sudah balik hukumnya wajib sholat kan? Nah, mulai semenjak itu kalau semua kita tinggalkan maka kita wajib berdosa dan wajib godohnya. Saya ingat Ustaz, misalnya kelas 2 SMP. Kapan kamu mondok sehingga kamu di pondok bertaubat gitu. Taunya bertaubat kan ketika di pondok gitu. Dulunya kan disangkanya salat 5 waktu tidak wajib. Wajibnya bagi orang yang sudah tua. Sedangkan pada laki-laki wajibnya sholat itu adalah sholat Jumat setiap minggu sekali. Tapi kalau perempuan, lebih luas lagi, lebih longgar lagi, 1 tahun 2 kali sholat Iden. Orang-orang di luar sana kan seperti itu pengetahuannya. Nah, itu namanya zaman jahili. Ya sudah hitung, kamu haidnya pada waktu kelas berapa? Dari mulai kelas 2 SMP misalnya, sudah. Kelas 2 SMP. Kamu mondok kelas berapa? Kelas 3 SMA. Berarti dari kelas 2 SMP sampai 3 SMA berapa tahun? 4 tahun. Anggaplah hutang kamu itu 4 tahun setengah. Nah, kemudian kamu godok. 4 tahun setengah ini cara menggodoknya bagaimana? Kamu mampunya berapa kali menggandakan sholat kamu? Misalnya, saya mampunya sekiranya saya tidak capek, tidak keletihan, tidak keuyuhan, gitu ya. Bahasa Banjarnya 2 kali saja. Ya sudah, berarti kalau enggak lewat 2 tahun setengah kecuali selesai sudah. Caranya seperti itu. Nah, tapi kalau seumpama saya mampu Ustaz menggandakan sampai 4 kali, berarti enggak lewat 1 tahun setengah kecuali selesai. Nah, itu kenapa diperintahkan di sini untuk cepat-cepat menggodoknya. Kalau seumpama kita tinggalkan dengan cara uzur karena suatu alasan. Ingat kan, alasan yang boleh kita mengeluarkan sholat dari waktunya ada berapa alasan. Sebutkan di dalam Zubar, dalam satu bait syair. La uzra fi ta'khiriha illa lisah au naumin au lil jam'i au lil ikrah. Jadi tidak boleh seseorang meninggalkan sholat dari waktunya, mengeluarkan sholat dari waktunya kecuali karena 4 hal. Kalau karena 4 hal berarti uzur. Kalau bukan karena 4 hal tersebut berarti hukumnya wajib dia itu menggodoknya secara cepat-cepat karena bukan tanpa uzur. Dikatakan sebagai kategori tanpa uzur. Apa itu uzurnya? Yang pertama karena lupa. Lupa gak sholat. Nah, itu gimana hukumnya? Kalau lupanya itu karena perbuatan yang diperbolehkan, yang mubah ataupun sunnah ataupun wajib, maka hukumnya tidak termasuk yang wajib digodok dengan cara cepat-cepat. Yang kedua, karena ketiduran. Saking ngantuknya sampai dia tidur dari jam 11 sampai jam 7 malam misalnya. Lewat duhurnya, lewat asarnya. Gimana hukumnya? Sunnah untuk digodok dengan cara fauron. Boleh 1 tahun lagi boleh menggodoknya. Karena itu bukan tanpa alasan yang diperbolehkan. Karena suatu alasan yang memang tidak disengaja. Gitu. Sehingga boleh kapan saja. Alat tarawih itu boleh. Alat tarawih itu kapan saja mau digodok. Cuma dengan cara fauron itu lebih baik. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Gitu. Jadi kalau kita mati mendadak, kalau masih punya utang sholat bagaimana? Padahal sholat kita itu adalah amal kebaikan kita yang pertama kali akan dihisab. Sehingga disabdakan di dalam hadis Nabi, kalau sholat kita itu penuh, maka semua amal kita yang lainnya juga akan diterima. Tapi kalau sholat kita tidak penuh alias tidak diterima, maka semua amal kita tidak bisa menutupinya. Artinya dia harus dimasukkan ke dalam neraka dulu. Paham itu? Jadi kalau ditinggalkan dengan cara uzur, maka boleh dilaksanakan dengan cepat-cepat dan itu lebih baik. Dan boleh juga dengan tarawih. Tapi kalau kita tinggalkan dengan tanpa uzur, hukumnya wajib fauron. Ingat ya. Jadi sih ada fauran, ada tertib. Faur itu masalah sendiri, tertib masalah sendiri. Nah, kemudian cara menggodoknya itu bagaimana? Apakah kita itu wajib tertib atau bagaimana? Hadis ini katakan wajib tertib itu tidak wajib. Tapi yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam cara menggodok sholat-sholat yang kita tinggalkan, baik yang wajib, baik yang tanpa uzur maupun dengan uzur, semuanya itu cara menggodoknya itu lebih baik dengan cara tertib. Misalnya apa? Duhur dulu, baru kemudian asar. Habis asar dulu, baru kemudian maghrib. Habis maghrib dulu, kemudian isya. Baru kemudian bukan dari maghrib langsung subuh. Jadi dari maghrib langsung isya, baru kemudian subuh. Jadi seperti tertibnya sholat lima waktu. Nah, tapi kalau dengan cara yang kedua tadi yang disebutkan, maka setiap sholat subuh sekali, sholat subuh, godoan dua kali, atau sekali, atau tiga kali, atau empat kali, tergantung kepada semangatnya dia. Jadi supaya cepat selesai. Nah, itu artinya, وَتَرْتِيبُ فِيمَا فَاتَ أَوْلَى لِمَنْ لَمْ يَتَشِلْ فَوَاتَ. Lebih baik, asalkan dia tidak takut bahwasannya waktu sahibatul waqt itu akan hilang. Nah, jadi seperti sekarang sudah masuk waktunya sholat isya. Nah, maka isya itu adalah sahibatul waqt. Nanti enggak? Sholat isya itu namanya sahibatul waqt. Kalau kita ketinggalan sholat maghrib sama sholat asar, paham? Atau sholat maghrib kita ketinggalan, belum sholat. Kita mau sholat isya dulu apa sholat maghrib dulu? Kita lihat. Kalau sholat isya itu masih lama waktunya, tidak takut sampai keluar waktu godoan sholat isya-nya, waktu godoan sholat maghribnya itu sampai mengeluarkan isya dari keluar dari waktunya, maka hukumnya lebih baik kita sholat maghrib dulu baru isya. Secara tertib. Gitu. Nah, tapi kalau sholat waktu isya-nya itu mepet, sudah mau keluar, nah maka lebih baik sholat isya dulu baru kemudian maghrib. Gitu. Ngerti gak? Nah, itu artinya, liman lam yahtasil fawata aula. Jadi bagi siapa saja yang tidak takut ketinggalan sahibatul waqt itu akan keluar dari waktunya, maka lebih baik dengan cara tertib. Kemudian wajaza ta'khiru muqaddamin, ada. Walam yajuz lima yu'akhkharu, tidak. Nah, ini kita berbicara tentang salat qabliyah ba'diyah. Salat lima waktu yang ada qabliyah ba'diyahnya itu kan salat duhur, salat maghrib, dan isya. Itu tiga itu yang ada qabliyah sama ba'diyahnya. Walaupun ada yang mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Tapi kalau salat maghrib hanya ada ba'diyahnya, tidak ada qabliyahnya. Paham? Enggak. Salat maghrib ada, tapi bukan sunnah. Mu'akkadah dua-duanya. Kalau asar ada qabliyahnya, tapi tidak ada ba'diyahnya. Subuh ada qabliyahnya, tidak ada ba'diyahnya. Nah, sekarang bagaimana hukumnya? Kalau kita ingin melaksanakan sholat rawatib. Nah, ini sekarang kita pembahasannya di dalam sholat rawatib. Sebagaimana telah disebutkan dan disyarahkan, dijelaskan di dalam pelajaran-pelajaran yang sebelumnya, yaitu ketika menjelaskan tentang bait syair yang berbunyi sintani fi taslimatin la aktara sintani qabla subhi wa dhuhri kaza wa ba'dahu wa maghribin summal isya. Nah, itu adalah sholat qabliyah. Jadi qabliyah itu kan terbagi menjadi dua, ada yang mu'akkadah, ada yang ghairu mu'akkadah, ada mu'akkadah, ada ghairu mu'akkadah. Jadi yang mu'akkadah di sini, itu bukan semua sholat ada yang mu'akkadah, tapi ada yang ghairu mu'akkadah, ada yang mu'akkadah. Jadi mu'akkadah itu hanya 10 rakaat saja. Itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, itu yang mu'akkadah. Artinya mu'akkadah itu tidak pernah ditinggal ke Nabi. Artinya mu'akkadah itu berarti ada nilai tersendiri atau nilai plus melebihi daripada pahala yang lainnya. Kalau kita sholat misalnya, qabliyah yang mu'akadah atau ba'diyah mu'akadah, pahalanya itu 300. Tapi kalau sumpama yang ghairu mu'akadah itu cuma 100. Gitu. Jadi lebih banyak. Lebih banyak. Nah itu yang mu'akadah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Baik dalam keadaan berada di kota Madinah, maupun dalam keadaan bepergian, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Nah, itu namanya sunnah mu'akadah. Nah, sekarang kan ada qabliyah, ada ba'diyah. Apakah boleh ba'diyah itu dimajukan ke depan, atau qabliyah itu diakhirkan ke belakang? Gitu. Ini kita akan bahas. Katanya di sini, ini setannya lagi marah. Jadi katanya, boleh kita mengakhirkan sholat yang dahulu diakhirkan. Sholat yang dahulu apa artinya? Sholat qabliyah. Jadi qabliyah itu, masuknya waktunya qabliyah itu sama seperti masuknya waktu sholatnya. Dan keluarnya sama juga dengan keluarnya waktu sholatnya. Kalau ba'diyah tidak. Kalau ba'diyah keluarnya sama, tapi masuknya beda. Kalau qabliyah itu masuk dengan masuknya waktu sholat itu, dan keluarnya dengan keluarnya waktu sholat tersebut, tapi kalau ba'diyah tidak. Ba'diyah masuknya setelah mengerjakan sholat pada waktu itu. Keluarnya sama seperti keluarnya waktu sholat tersebut. Gitu. Nanti enggak? Kamu berangkat ke musholla. Ternyata jamaah sholat duhur di musholla sudah dilaksanakan. Padahal kamu belum melaksanakan sholat qabliyah tadduhur. Gimana hukumnya? Gak apa-apa, diakhirkan. Kenapa? Tuh waktunya masih ada. Yang sholat qabliyah sebelum duhur adaan, yang setelah duhur juga adaan. Kalau sudah lewat waktunya duhur, baru kemudian godoan. Karena ini kan termasuk sunnah, sholat-sholat sunnah yang disunahkan atau digodokan. Kenapa? Karena sholat sunnah zatu wagat atau sholat-sholat sunnah mu'akkotah. Jadi sholat-sholat sunnah yang mempunyai waktu tertentu itu disunahkan atau digodok. Nah, cuma di sini, biar kita tahu, kalau seumpama qabliyah itu belum dilaksanakan, tapi dilaksanakan setelahnya, setelah sholat duhur, atau setelah sholat maghrib, atau setelah sholat isya, maka itu tetap sebagai adaan, bukan godoan. Gitu. Karena apa? Waktunya masih tetap. Nah, berbeda kalau ba'diyah. Kalau ba'diyah itu masuknya waktu setelah salam daripada sholat itu. Kalau belum salam, belum masuk waktunya. Nah, sehingga nggak boleh kita majukan ke depan. Aku mau sholat qabliyah sekaligus ba'diyah misalnya. Nggak bisa. Atau aku sholat ba'diyah tadduhur. Walaupun sudah sholat qabliyahnya. Sudah sholat qabliyahnya. Aku sholat ba'diyah tadduhur. Padahal belum sholat duhur. Nah, ini nggak boleh. Nggak sah. Kenapa enggak saya? Begitulah aturannya. Apakah Allah akan mengazab kita karena kita sholat? Masa sholat kita mau dapat dosa sih? Allah tidak mengazab kita karena sholatnya. Tapi Allah itu akan mengazab kita karena kita tidak patuh kepadanya. Walaupun dalam kebaikan, walaupun. Karena kebaikan itu ada yang baik, ada yang lebih baik. Kita diperintahkan untuk melaksanakan yang lebih. Kebaikan itu ada yang utama, ada yang lebih. Kita diperintahkan untuk melaksanakan yang lebih. Kebaikan itu ada yang lebih besar pahalanya, ada yang biasa. Kita diperintahkan untuk melaksanakan yang lebih besar. Besar, gitu. Nanti enggak? Nah, itu loh maksudnya. Oleh karenanya, jadi kalau seumpama kita belum sholat duhur, qabliyah tadduhur, boleh diakhirkan. Bahkan digabung boleh digabung. Qabliyah duhur itu ada berapa? Yang mu'akadah, ada dua. Yang ghairu mu'akadah, ada dua. Digabung jadi satu, boleh. Sholli sunnatu qabliyah duhur al-mu'akadah wa ghairu mu'akadah. Allahu Akbar, langsung 4 rakaat. Boleh? Digabung setelahnya pun juga boleh. Ten. Nah, jadi boleh digabung itu. Asalkan tidak lebih daripada 2 tasyahud yang pertama dan tasyahud yang kedua. Nggak boleh kita sholat 6 rakaat misalnya atau 8 rakaat tasyahudnya 4 misalnya. Setiap 2 rakaat tasyahud. Kenapa demikian? Iya, karena lagi sedang keblinger dengan tasyahud misalnya. Nggak boleh. Loh, kenapa nggak boleh? Masa Allah akan menulis kita dosa karena kita sholat? Tidak. Bukan karena sholatnya kamu berdosa, tapi karena kamu tidak patuh. Gitu loh. Jadi karena tidak patuh. Nah, oleh karena di sini katakan, wajaza ta'khiru muqaddamin ada'an. Jadi boleh kita mengakhirkan sholat qabliyah itu setelah sholat yang utama itu, sholat pada waktu itu. Walam yajuz lima yu'akhiru tidak, tapi kalau ba'diyahnya enggak boleh ditarik maju sebelum sholat zuhur, itu enggak boleh. Nah, jadi yang qabliyah bisa diakhirkan, yang ba'diyah enggak bisa ditakdim. Jadi yang ba'diyah tidak bisa ditakdim. Wa yahruju nau'ani jam'an bin kita mawaqqata syar'u lima qad furida. Maksudnya beda, keluarnya sama. Maksudnya qabliyah dengan maksudnya waktu sholat. Kalau ba'diyah maksudnya dengan setelah melaksanakan sholat pada waktu itu. Jadi maksudnya berbeda, kalau keluarnya sama. Jadi kalau seumpama kita belum melaksanakan qabliyah dan duhur, setelah duhur kita melaksanakannya, silahkan. Dan itu bukan godok, tapi ada. Kamu belum melaksanakan sholat qabliyah, tapi mau sholat ba'diyah dulu, baru kemudian qabliyah, boleh. Qabliyah dulu boleh. Ba'diyah dulu boleh, tapi seperti tadi sebutkan, wal fawru wat tartibu, tartib itu lebih afdol, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, sholat godok maupun sholat sunnah, itu hukumnya disunahkan untuk tertib. Dan jadi secara tertib. Jadi apapun, kalau dilaksanakan secara tertib, maka itu lebih dipandang oleh agama dengan pandangan yang lebih utama, daripada kalau kita tidak tertib. Sembal julu sejak itu nanti akan datang. Kemudian kita buka di kitab Ugudul Lejen. Sampai kemana? Gak perempuan, gak laki. Kalau bicara masalah nikah, seneng deh. Gitu. Kalau Ustaz boleh katakan, orang yang senang, itu berarti ketipu. Kenapa? Itulah sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, wa mal hayatu dunya illa mata'ul. Ya, kalau kamu tidak tertipu dengan kamu bisa benar-benar menjadikan statusmu sebagai istri yang solihah. Tapi kalau tidak, berarti kan kamu mengumpulkan dosa demi dosa, menumpuk dosa demi dosa, yang akhirnya berakibat kamu berhak mendapatkan murkanya Allah. Na'udzubillah. Sampai kemana sekarang? Ilan girl? Hah? Pene? Fain apa'na? Fain falna? Fain apa'na ya? Fain apa'na kum? Fima yuradu minhunna fala tabghu ay la tatlubu alayhinna sabila ay tariqan ila darbihinna dulman. Sudah ini ya? Ala itu artinya hai gerangan, hai santri gitu lah. Tanabbahu, ingatlah. Innalakum ala nisaikum haqqan, bahwasanya kalian para laki-laki ini mempunyai hak. Hak itu artinya kewajiban. Hak itu adalah kewajiban. Kalau dalam musala jangan berbicara. Paham? Kalau berbicara dalam musala takutnya dia pendek umurnya. Paham? Jadi orang kalau berbicara di majelis taklim itu pendek umurnya, seret rezekinya. Ustaz gak mau punya anak nanti pendek umurnya ataupun seret rezekinya. Ustaz pengen kalian semuanya panjang umurnya. Nah, dan juga luas rezekinya. Kalau kira-kira gak kuat, nah, takut sampai berbicara, lebih keluar dulu. Nah, kenapa? Di sini semua malaikat itu dengar. Turun. Semuanya meletakkan sayapnya. Karena ridho dengan apa yang kalian lakukan. Tiba-tiba ini orang bicara, dia marah. Akhirnya didoakan kamu tidak barokah hidupnya. Jangan. Jadi berbeda antara orang yang bersopan santun di tempat yang seharusnya dan yang bersopan santun di tempat yang tidak semestinya. Jadi sopan santun di tempat yang seharusnya bukan sunnah, tapi wajib. Bukan suatu tuntunan atau arahan, tapi suatu kewajiban. Enggak boleh tidak. Nah, jadi majelis itu ada keberkahannya, majelis itu. Nah, ini majelis itu majelisnya Nabi Muhammad. Jadi majelis semacam ini ketika oleh malaikat-malaikat tertentu yang memang Allah kuasakan kepada mereka, yang disebut mereka itu adalah malaikatus sayyarah. Malaikat yang selalu berlalu lalang bepergian dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk mencari yang mereka inginkan. Sehingga kalau mereka dapatkan yang mereka inginkan seperti majelis ini, maka mereka berteriak dan berseru kepada malaikat-malaikat lainnya, halumu ila hajatikum, kemarilah. Ini loh, di sini ada majelis yang kalian inginkan. Semuanya duduk, khafu fil majelis. Mereka duduk di majelis itu dan yang namanya sayapnya itu dibentangkan berada di atas majelis ini. Nah, sehingga mereka mendengar, berusaha mendengar. Karena apa? Allah bangga kepada majelis semacam ini, bangga. Kata Nabi SAW, majalasa gaumun fi baitin min buyutillah yazkurunallaha ta'ala illa wabaha bihimul malaika illa wayubahi rabbukum bikumul malaika. Jadi tidak berkumpul kita di suatu rumah daripada rumah Allah seperti sekarang ini kecuali pasti yang namanya Allah Ta'ala itu merasa bangga dengan kalian. Tuh lihat tuh hambaku, dibanggakan kepada seluruh malaikat. Nah, makanya malaikat cari tempat-tempat yang semacam ini. Jadi saya nasihatkan, jadi kalau gak kuat, nah keluar, jangan di musholla. Berbeda kalau kita itu berbuat dosa di luar sama berbuat dosa di musholla. Berbeda antara seorang yang berbuat dosa di luar masjid sama yang di dalam masjid. Berbeda antara seorang yang berbuat dosa di luar majelis sama di dalam majelis. Nah, kalau di dalam majelis itu, kalau sampai berbuat dosa di situ, itu akan membuat kesengsaraan yang lebih bahkan fatal atau berganda. Kenapa demikian? Ya, karena yang naik ke atas itu putih-putih cahaya-cahaya-cahaya. Ini ngomong. Jadi kan dia berpaling daripada zikir Allah. Kalau sudah berpaling dari zikir Allah, dia akan diambil keberkahannya. Berkah umur, berkah ilmu, berkah waktu, dan sebagainya. Oleh karenanya Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضُ عَذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Jadi, kata Allah Ta'ala, mereka yang berpaling daripada zikir Allah, maka nanti akan kami berikan mereka kehidupan yang sempit. Apa artinya sempit? Miskin. Jadi gak punya. Selalu gagal. Mau berusaha ini gagal, itu gagal, dan sebagainya. Walaupun ayahnya kaya. Walaupun tokonya banyak. Karena Allah yang berkehendak. Nah, oleh karenanya, majelis itu punya tuntutan. Majelis itu mempunyai aturan. Aturannya apa? Kita harus benar-benar sopan santun. Nah, karena majelis ini bukan majelisnya Ustadz Segaf atau majelisnya para asatidz yang lainnya, tapi majelis semacam ini adalah majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala innalakum ala nisaikum haqqo. Ketahuilah bahwasanya kalian ini mempunyai kewajiban terhadap perempuan-perempuan kalian. Fahaggukum alaihinna an la yuti'na firasyakum man takrahun. Sebagaimana kalian punya hak kepada mereka, mereka juga punya hak kepada kalian. Sedangkan hak kalian atas mereka adalah mereka tidak membiarkan tempat tidur kalian itu diinjak oleh manusia-manusia atau mereka-mereka yang tidak kamu inginkan. Walaupun keluarga, walaupun ponakan, walaupun siapa saja. Nggak boleh kita masukkan orang ke dalam rumah kita kecuali dengan izin suami. Kerabat kita mau datang teman kita mau datang, handai tolan kita mau datang, tetangga kita mau datang, harus bilang dulu pada suami. Kenapa? Suami yang punya rumah itu. Rumah itu bukan punya suami kok, Ustaz. Rumah itu adalah milik ayah yang diberikan kepada saya. Sertifikatnya pun atas nama saya. Walaupun demikian, karena di sini pemilik rumah di sini bukan pemilik rumah dengan arti sebenarnya, tidak, tapi pemimpin. Siapa yang memimpin di situ? Suami. Nah, jadi karena itu pemimpin, maka harus dijaga perasaannya. Kalau seumpama dia itu sebagai pemimpin kemudian diabaikan, dihinakan, tidak digubris dan sebagainya, tentunya dia marah. Gitu. Ini orang sih gimana sih? Aku yang punya rumah, aku yang memimpin di sini, kok dia itu lebih peduli sama orang lain? Gitu. Kan dia lah tersinggung. Nah, oleh karena di situ seperti itu. Walayazan fiyubidukum liman takrahun, dan tidak boleh salah satu daripada kalian para istri, para perempuan, untuk mengizinkan di dalam rumah kalian siapa-siapa yang tidak disenangi oleh suami. Nah, itu haknya istri terhadap suami. Wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kaswatihinna wa ta'amihinna. Sedangkan hak kalian kepada mereka, hendaknya kalian berbuat baik kepada mereka dengan cara menyiapkan pakaian yang layak dan makanan yang layak. Nah, ini dua hal ini harus layak sesuai dengan sesuai dengan status sosial daripada istri. Waqala sallallahu alaihi wasallam haddul mar'atu 'ala zauj, yaitu kewajiban seorang wanita terhadap suami, ay min haqqiha 'alaihi, maksudnya kewajiban suami terhadap istrinya, an yut'imaha idza ta'im, kalau dia makan maka dia harus juga makan. Tapi kalau suaminya enggak makan, ya udah ikut juga enggak makan. Terus mau gimana? Kalau sama suaminya enggak bisa cari makan gimana? Soal sendiri, kenapa kau pilih dia? Nah, oleh karenanya hati-hati yang namanya apa yang kita petik itu tergantung daripada apa yang kita tanam. Kalau kita menanam kebaikan, pasti kita akan memetik kebahagiaan. Kalau kita menanam keburukan dan dosa, maka pasti kita akan memetik keapesan dan kesengsaraan. Apa yang kalian ingin petik? Kebahagiaankah? Apakah kesengsaraan? Nah, kalau kebahagiaan dari sekarang itu harus banyak berbuat ibadah. Harus berakhlak yang baik banyak. Coba lihat bagaimana diceritakan. Ada seorang yang dia itu selalu mendermakan hartanya. Mendermakan hartanya. Ada orang sakit, dia bantu. Ada orang buat hajatan, dia bantu. Ada orang yang kelihatannya orang yang tidak punya, dia bantu. Baik itu keluarga maupun orang lain. Terutama masjid-masjid dan wakaf-wakaf. Sehingga suatu waktu dia melihat ada masjid itu membutuhkan kepada air. Sudah dibantu airnya. Tapi subhanallah, ternyata masjid yang ada di samping rumahnya itu sekarang sedang memiliki atau baru saja diberikan oleh seorang donatur suatu alat untuk menetralisir air. Jadi seperti ini, suling itu. Jadi sehingga air yang disuling itu dengan alat itu menjadi layak minum, layak untuk dikonsumsi. Nah, maka ketika dia itu melihat alatnya itu dibawa ke masjid, maka dia menyesal dalam hatinya, kenapa bukan aku yang membantu gitu. Kok orang lain yang membantu? Akhirnya dia dekati takmirnya itu. Dan dia mengatakan, kenapa kau tidak katakan kepada aku sebelumnya? Kalau kalian itu menginginkan untuk memberi alat ini, biar saya yang dapat jariahnya. Apa katanya takmirnya ini? Loh, ini adalah dari sampean. Ini dari kalian. Ini dari kamu sendiri. Kaget ya, kok bisa dari aku ya? Aku gak pernah ngeluarkan, gak pernah nyuruh orang untuk membelikan mesin ini. Galia, ini dari putramu. Putramu itu kemarin membelikan alat ini dan dihadiahkan untuk masjid, diniatkan untuk ayahnya katanya, kamu itu. Akhirnya pagi dia pulang ke rumahnya, ditanya, "Lo nak, kamu kok bisa beli mesin itu, dari mana kamu dapatkan uang?" Akhirnya dia bilang, "Ya ayah, itu uang yang aku kumpulkan dari mulai sejak SMP sampai aku lulus SMA. Sebagaimana ayah selalu berbakti kepada ayahnya kepada kakek. Ayah kalau bersedekah selalu diberikan kepada kakek. Saya melihat itu. Dan aku sekarang ingin membalasnya ayah. Aku ingin bersedekah untuk ayah." Nah, jadi ternyata apa? Jazaa'us sayyi'ah sayyi'atun ba'dah wa jazaa'ul hasanah hasanatun ba'dah. Jadi kalau kita berbuat baik, ada anaknya orang lain di tempat kamu, kos-kosan, sekolah, kamu berbuat baik sama dia. Nanti kalau anak kamu kos di tempat lain, nanti ada yang berbuat baik kepadanya. Kamu berbuat baik kepada seseorang, maka nanti ada satu orang yang akan berbuat baik kepada kamu. Kalau enggak kamu yang dapatkan, anak kamu atau cucu kamu. Jadi reinkarnasi itu ada dalam Islam. Hukum karma itu ada dalam Islam. Al-jazaa' min jinsil gal wala wa yaksuha idza tasa. Kalau seumpama dia pakai pakaian, maksudnya dia mampu, ya belikan pakaian. Berapa kali Ustaz kita beli pakaian? Ya. Tergantung kepada musimnya. Di Indonesia ada berapa musim? Ada 2. Itu sudah berarti 2. Kalau ada 4 musim, ya 4. Tergantung kebiasaannya dan tergantung kepada musimnya. Nah, musim kita apa? Musim hujan sama musim panas itu. Kemarau sama hujan. Nah, kalau hujan berarti belikan es jas hujan. Iya. Kalau lagi panas belikan kaos oblong. Nah, jadi bukan harus baju baru, tapi kan sekarang tidak. Ada pengantenan. Siapa yang pengantin? Bukan keluarganya, temannya beli baju baru. Nanti ada tetangganya pengantin beli baju baru, numpuk baju barunya gitu. Dan ingat, setiap baju itu nanti hisabnya 500 tahun satu baju. Kenapa Ustaz katakan begitu? Ya, karena benangnya dari mana ditanya. Siapa yang merajutnya siapa? Ditanya tenunannya itu tenunan pabrik mana, ditanya kalau bisa berada di tangan kamu, ditanya uang yang memberikan itu siapa, ditanya terus secara mendetail sampai 500 tahun baru selesai. Sebagaimana ceritakan Sayyidina Sahal bin Abdullah At-Tusturi, termasuk daripada Rijal Al-Qushairiyah, termasuk daripada seorang sufi dari kalangan orang-orang yang disebut di dalam kitab Qushairiyah. Jadi orang yang disebutkan dalam kitab Qushairiyah itu orang-orang besar semuanya. Termasuk adalah Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Di mana beliau ini diimpikan setelah meninggal dan juga meninggal muridnya Malik bin Dinar. Diimpikan dua-duanya itu masuk surga. Mendapatkan kebaikan daripada Allah. Cuma ditanya duluan mana engkau masuk surga. Katanya Sayyidina Malik bin Dinar duluan Sahal bin Abdullah. Kenapa? Iya, karena waktu dia meninggal dia tidak punya apa-apa kecuali baju yang dipakainya. Sedangkan aku ketika aku meninggal, aku punya pakaian satu lagi persiapan kalau barangkali bajuku ini kotor. Nah, maka persiapan satu baju yang aku punya ini hisabnya selama 500 tahun. Makanya dia masuk dulu ke surga sebelum aku. Nah, berapa kamu punya baju? Banyak kan? Nah, berarti siap-siaplah 500 tahun kali berapa itu? Nah, oleh karenanya, kalau kita minta kepada Allah, mintalah yang enak-enak. Ya Allah, hidupkan hambamu yang hina ini di dunia dalam keadaan bahagia, dikubur dalam keadaan bahagia, di padang mahsyar dalam keadaan bahagia, melewati sirat dalam keadaan bahagia, dan mendapatkan kebahagiaan yang paling utama, masuk surga bersama orang yang paling bahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu caranya. Kan Allah kan khair. Allah itu baik. Allah itu sangat dermawan. Jadi apapun yang kita minta akan dikabulkan Allah Ta'ala. Minta yang enak-enak. Jangan minta yang berat-berat. Ya Allah, anda minta sabar seperti sabarnya Nabi Muhammad. Akhirnya kamu dicoba nanti. Jangan cari-cari masalah. Nanti enggak? Jadi kalau kamu enggak siap, jangan minta. Nah, nanti malaikat itu ketawa gitu. Emangnya malaikat enggak dengar tak waktu kamu doa? Semua yang kamu doakan, ya Allah, anda minta jodoh yang ganteng kayak apa? Rosan. Titik Rosan. Itu pikir mereka tidak dengar kasihan deh loh, nggak ngacak tak gitu, nggak ngacak tak kamu, katanya malaikat dia sambil bilang amin, aminnya terpaksa malaikatnya, hampir jauh banget ini warnanya kayak buah sawu, sedangkan mau berharap dapat suami seperti keripik rosan, ngerti nggak? Jangan kebangetan kalau doa. Doa itu boleh, berdoa apa saja, tapi hendaknya pilih-pilih. Doanya Nabi paling afdalnya doa. Mencakup semuanya, semuanya dicakup, jangan khawatir. Ada yang belum tercakup, saat apa itu? Saya ingin jodoh yang tinggi, putih, semuanya ada di Rabbana Atina fid dunya. Di dunia sana. Jadi semua kebaikan di dunia apa? Ya suami giginya lurus, enggak congor. Enggak gingsul. Manis, enggak putih, bagusnya putih, ganteng, rambutnya enggak botak, tinggi, semampai. Ya, walaupun laki-laki juga semampai, masa perempuan doang semampai. Ya, kalau ente sudah doa, ya Allah, doa seperti itu, kok sekarang enggak punya yang gendut sih? Gitu. Berarti apa? Berarti doa kamu itu dikabulkan. Tapi nanti di surga gitu lah. Kalau sekarang coba ini dulu gitu lah. Jadi supaya dicoba bersabarnya. Jadi Allah itu lebih tahu. Allah itu cara berhubungan dengan kita sama seperti muamalahnya atau cara hubungannya orang tua dengan anak-anaknya. Penuh dengan kasih sayang. Coba misalnya Ustaz kepada anak Ustadz yang bernama Abdurrahman, yang masih kecil, Salim, Usin. Ustadz sayang kepada mereka. Apakah semua permintaan mereka itu harus Ustadz berikan sebagai tanda sayang Ustadz kepada mereka? Tidak, tapi justru Ustadz lihat-lihat apa yang diminta. Salim pengen minta apa? Pengen minta sepeda motor. Buat apa, Lim? Ya buat main-main sama kakak di Pondok Putri gitu. Misalnya. Yang Usin lain lagi, belikan Usin pesawat. Untuk apa, Sin? Ya kan enak kalau muka hadramu tinggal naik pesawat. Gitu. Mau diberikan sama Ustaz? Umpama Ustaz punya uang yang banyak. Mau diberikan? Enggak bakalan lah. Masa seperti saya mau diberikan sepeda motor? Iya kalau ada annya sepeda motoran, nah, ya nggak apa-apa. Sepeda motor sungguhan mau dibeliin. Nah, itu namanya orang tua yang tidak mengasihi anaknya. Allah itu lebih sayang daripada orang tua kita kepada kita. Nah, jadi kalau belum dikasih berarti ada sesuatu di sana yang tersembunyi yang kita tidak tahu, tapi Allah yang lebih tahu. Jadi jangan pernah putus asa ya. Dan jangan pakai muluk-muluk. Jadi kalau mau meminta, ngacak dulu. Ngerti enggak? Ngacak dulu. Nah, tapi kalau seumpama, ya Allah, apa yang minta ya Allah, suami yang seperti segaf, ya enggak apa-apa. Gitu. Nah, karena enggak muluk-muluk itu. Asalkan yang seperti, ya. Gitu. Jangan yang Ustaz segaf, gitu. Nanti hanya marah Ustazahnya nanti. Gitu. Takutnya kalau orang minta begitu kalau dikabulkan Allah gimana? Kan puyeng kepalanya Ustaz nantinya gitu. Jadi boleh kita minta doa apa saja, silakan. Tapi hendaknya pilih-pilih dan tahu diri dan mawas diri. Ngerti enggak? Jadi yang namanya jodoh itu enggak jauh beda. Ngerti enggak? Yang namanya jodoh itu enggak jauh beda. Wajahnya itu loh, enggak jauh beda. Tingginya itu loh, enggak jauh beda. Perawakannya itu loh, enggak jauh beda. Jadi enggak jauh beda banyak artinya. Kamu rambutnya botak. Pengen dapat yang rambutnya gembel. Kamu kulitnya putih. Pengen dapat yang hitam. Enggak kan? Kamu aja gak mau, apalagi yang laki. Kamu aja gak mau. Udah, kamu yang putih. Dapat yang hitam mau gak? Sama, laki-laki juga gak mau. Kamu hitam, minta ya Allah dapat yang kayak gitu, yang putih. Ya. Lihat aja kamu. Belum tentu mau. Lihat aja belum tentu mau. Gitu. Nah, jadi gak usah, kalau masalah jodoh gak usah muluk-muluk. Yang penting Rabbana Atina. Tapi jangan salah, gitu lah. Karena kadang-kadang ada doa yang gak dikabul-kabulkan. Karena apa? Karena cara penyebutannya itu salah, gak sesuai dengan nahunya. Seperti ada satu orang, Abu Yahya Hasan bercerita, ada orang berdoa, dia doa di Multazam dengan suara yang keras, orang Madura lagi gitu. Gimana dia itu minta doa banyak pakai bahasa Madura. Tapi masalahnya dia bilang Ya Zul Jalali gitu. Ya Zul Jalali. Betul? Yang betul apa? Nah, tuh lihat tuh. Kalau anak dalwa pinter semua nahunya. Jadi kalau coba di luar sana, betul apa enggak? Bingung dia apanya yang betul ya. Di sini langsung bilang salah. Itulah hebatnya anak-anak dalwa ya. Jadi sekalian promosi ini. Nah, jadi dia bilang Ya Zul Jalali dipanggil siapa? Abu Ya Habib Hasan. Kamu ini berdoa semacam ini sudah dikabulkan enggak? Kayaknya dari dulu saya doa begini kok enggak dikabul-kabulkan juga katanya. Katanya Abu Ya pantesan. Kenapa? Salah soalnya. Sebutannya itu salah. Sama kalau seumpama kita panggil orang dengan panggilan yang salah. Jadi, kamu datang ke Ustaz Segar. Tapi kamu panggilnya, Ustaz Zen, Ustaz Monoleh gitu. Ustaz kalau Monoleh kan terlalu pede itu namanya. GR banget Monoleh, orang yang dipanggil Ustaz Zen. Siandel loh. Kan begitu kan. Nah, namanya juga Allah juga seperti itu. Ya Zul Jalali, emang Allah gak ngerti nahu tah? Yang bikin ilmu nahu itu ya Allah gitu lah. Jadi Ya Zul Jalali akhirnya, oh jadi salah kan? Salah. Pantesan 20 tahun saya berdoa gak dikabulkan. Gitu. Nah coba doa ganti. Gimana? Ya Zul Jalali. Subhanallah besok paginya sudah dapat. Langsung. Nah, jangan salah-salah ngerti gak? Jadi berdoa itu jangan salah-salah. Jadi doa itu harus sesuai dengan nahunya. Dan gak usah macam-macam. Jangan kamu pikir bahwasanya kamu lebih pintar dari Rasulullah. Ada yang luput. Gak ada yang luput. Semuanya disebutkan Nabi Muhammad. Coba ingatkan bagaimana doa yang diajarkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Yang diajarkan Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah. Istri tercinta Nabi Muhammad SAW. Habibatun Nabi SAW. Apa itu doanya? Doanya adalah Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih. Ajilihi wa ajilih. Ya Allah, aku minta segala macam kebaikan. Baik yang sekarang maupun yang akan datang. Ma'lamu au malanalamu. Yang aku ketahui ataupun yang aku tidak ketahui. Coba. Ada yang lebih sempurna daripada doanya Nabi tersebutnya? Ada. Semua kebaikan. Jodoh kebaikan, rezeki kebaikan, keamanan kebaikan, kesetosaan kebaikan, kesejahteraan kebaikan, semuanya kebaikan. Nah, sudah diminta. Nah, cuma kamu, iya, cuma Nabi SAW itu gak bisa meneliti seteliti-telitinya. Gitu. Seakan-akan kamu katakan seperti itu. Iya, bukan Nabinya yang gak bisa. Kamunya yang kurang pinter. Jadi kalau yang pinter itu, yakfil isyarah. Orang yang pintar itu yakfil labiba isyaratun. Orang yang pintar cukup. Isyarat saja cukup. Tapi kalau orang bodoh itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Baru ngerti. Itu orang bodoh. Allah itu maha pintar. Jadi cukup. Allah menasalka minul khairi kulli ajilihi wa ajilih ma'alimna minhu wa ma'alam na'lam. Ya Allah, aku minta kebaikan semuanya ya Allah. Yang sekarang maupun yang akan datang. Aku minta semuanya ya Allah untukku ya Allah. Yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui. Coba. Yang aku ketahui, yang kalian ketahui dengan yang tidak kalian ketahui lebih banyak mana? Yang nanti satu jam lagi itu sesuatu yang tidak kalian ketahui. Yang berkaitan dengan satu jam lagi itu ada berapa masalah? Juta-jutaan masalah. Bahkan miliaran masalah. Kita gak tahu. Kebaikan itu letaknya di mana? Kita gak tahu. Allah yang maha tahu. Kita minta semuanya. Ajilihi wa ajilih. Ma'alimna minhu wa malam na'lam. Yang aku tahu maupun aku tidak tahu. Coba. Wa na'udzubika minasyarri kullih. Ajilihi wa ajilih ma'alimna minhu wa malam. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah. Segala macam keburukan. Segala macam kesengsaraan, segala macam kejahatan yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui, yang sekarang maupun yang akan datang, aku minta dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan-kejahatan itu. Sempurna semuanya. Jodoh gak datang-datang itu kan merupakan sebuah kebaikan. Kebaikan apa kesengsaraan? Kebaikan apa kesengsaraan? Kebaikan, karena seluruh kebaikan itu tergantung kepada pengetahuan Allah, bukan pengetahuan kita. Kemudian, Allahumma inna nas'alaka bima sa'alaka bihi abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah dengan apapun permintaan Nabi Muhammad SAW. Wa na'udzubika, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah. Mimma sta'azaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Daripada apa saja yang dimintakan perlindungan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang dimintakan perlindungan Nabi Muhammad kita minta. Semua yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad kita minta. Kita memohon. Ada yang kurang, ada yang luput, semuanya ada di situ. Bahkan disebutkan lagi, Allahumma nas'alukal jannata wa maghraba ilaiha min gaulin. Au amal, ya Allah aku minta surga ya Allah. Dan apapun yang mendekatkanku kepada surga dari perkataan, tindakan semuanya ya Allah, jadikan aku melaksanakannya dan mendapatkannya. Wa na'udzubika minan nar, aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari api neraka. Wa maghraba ilaiha, dan apapun yang mendekatkan aku ke dalam masuk ke dalam neraka. Min gaulin au amal, daripada perkataan maupun tindakan. Udah itu ditutup dengan Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla ghadra'in taqdihi lana khaira. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, jadikanlah seluruh ketentuan yang engkau ingin tentukan kepadaku semuanya baik. Semuanya baik. Dapat suami yang baik. Dapat anak yang baik. Dapat cucu yang baik. Dapat rumah yang baik. Dapat usaha yang baik. Dapat teman yang baik. Dapat tetangga. Apalagi? Ada yang luput? Ada yang luput daripada doanya Nabi? Semuanya disebutkan. Nah, itu salah satu contoh daripada doanya Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kita minta pada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya termasuk orang yang mendapatkan ilmu laduni, fahman nabiyin, fahibdal mursalin, wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Semoga kita semuanya termasuk calon-calon istri yang salihah, ibu yang salihah, anak yang salihah, nenek yang salihah. Dan semoga kita semua termasuk menjadi para penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Pejuang-pejuang Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita semua termasuk yang dirindukan dan dibanggakan serta dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. على هذه النية وكنيات صالحة ولا من وصل صالح الفاتحة يا ربنا اعترفنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.